pagi Pak Agus. Ya selamat pagi. Komentar Anda. Iya Mbak, inilah sebuah cerminan dari pemahaman keagamaan yang masih kurang utuh Mbak ya, dari sebagian banyak bahkan masyarakat kita. Karena kalau kita setiap agama kita pahami secara benar dan utuh begitu, saya yakin tidak akan mempersoalkan keyakinan lain sejauh itu tidak mencampuri atau mengganggu keyakinan dirinya sendiri. Jadi tidak ada kewajiban agama untuk melarang keyakinan yang lain apabila memang tidak keyakinan lain itu tidak menyentuh pada mengganggu dirinya sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, pemahaman ideologi Pancasila barangkali memang saat ini perlu dan patut didalami lagi, karena kita dalam bernegara ini memang perlu satu acuan, Mbak. Kalau ini lama-lama tidak dibiarkan atau tidak di... Ya Pak Agus, kami bisa menangkap opini Anda. Maaf terputus. Pak Syahril, selamat pagi. Terima kasih. Ini salah satu bukti lagi, was pemerintah ini sekarang tidak berbuat apa-apa. Negara tidak berbuat apa-apa untuk umatnya. Dan satu lagi, perasaan saya ini, agama, umat beragama tidak membawa kebaikan di Indonesia ini. Sorry, saya ekstrim. Karena apa? Banyak sekali korban-korban berjatuhan, banyak sekali yang nggak perlu meninggal, banyak sekali korban hanya dasarnya karena agama. Apakah ini yang dimaksud dengan beragama? Ya, terima kasih. Pak Jimmy, selamat siang. Siang. Komentarnya? Ya, dari segelintir masyarakat kita sangat primitif ya perilakunya. Cara pikir perilaku sangat primitif. Mereka tidak mau peduli hukum, aturan, mereka tidak mau tahu. Dan saya pikir bagian dari ini adalah kesalahan pemerintah kita, yaitu tidak berani bertindak tegas, tidak menjunjung tinggi peraturan dan hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, saya setuju dengan Bapak yang tadi. Ini memang pemerintahnya yang tidak tegas. Sekarang kalau orang datang berkongres kan tujuannya baik. Ya, saya orang Medan, saya juga Muslim. Saya pikir ini nggak ada masalah. Cuman memang edukasi ke masyarakat itu bagaimana supaya tetap orang Indonesia itu jadi orang primitif, itu yang supaya korupsinya gampang. Nah, terima kasih itu aja. Terima kasih Pak Kasim. Siang Bu Wiwi. Saya cuma kasih tahu dia orang tuh anak-anak kualat. Itu nenek moyangnya dulu itu agama Buddha, bukan animisme. Bangsa Indonesia ini nenek moyangnya bukan animisme, ngaku Buddha, komusuh Hindu. Dia kan baru 500 tahun. Ribuan tahun itu bekasnya wihara, itu mungkin candi gitu. Goblok amat sih, itulah kumpulan anak kualat gitu. Itu dia susah. Baik, terima kasih Ibu Wibi. Ibu Lucy, selamat siang. Siang. Saya cuma pengen nyampein aja, negara kita ini kan berpancasila. Nah kalau sampai ormas lebih pengaruhnya lebih besar daripada kepolisian, ini kan nggak benar negaranya, negara hukum atau negara yang punya ormas ya, nggak ngerti kita. Tolonglah diatur pemerintah itu, ormas yang nggak perlu tuh bubar-bubarin aja, nggak perlu itu, nggak ngerti ketuhanan mereka, nggak ngerti Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Bapak Saifullah, selamat siang. Siang Bu. Bu, saya juga agama Islam ya. Itu sebenarnya kalau 20 negara datang ke kita, itu kita mesti bangga. Dan kita kan gak hotel jadi penuh, apa, mendatangkan devisa. Itu aja Bu ya. Terima kasih Pak Saifullah. Selamat siang Pak Sianipar. Selamat siang Bu. Baik, silakan komentarnya. Saya memberikan komentar, sebenarnya itu tidak ada hubungan ya Bu ya, antara konflik tanah dengan apa itu konferensi Konghucu ya. Hanya yang perlu kita sadari supaya masyarakat Indonesia ini akan sadar akan kebebasan umat beragama itu. Ya, itu aja komentar saya Bu. Terima kasih kembali Pak Sianipar. Saya tunggu kembali untuk yang lain. Pak Johan, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Itu komentar saya, kalau menurut saya ya, itu jangan melebar kemana-mana ya. Itu alasan demo untuk apa. Dan komentar tegas dong. Mas masa demo gitu gak ada pengantar. Saya rasa dalam tiga pemerintahan besar ya, Bung Karno, Pak Harto, sama SBY itu paling abu-abur zaman SBY, gak ada ketegasan sama sekali. Karena itu karena pemerintah gak tegas, jadi semua begitu. Alasannya agama, itu mah agama itu maka sebelumnya kan udah diperintah kalau emang ada kongres di situ. Sampai dia ngasih izin, cuma tuh mau hari ya baru demo. Ya diumumnya ditumpas dong, kok pemerintah tegas. Makasih. Terima kasih Pak Johan. Pak Budi, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Budi. Saya rasa hal ini sebetulnya pemerintah jadi seolah-olah diperas oleh sekelompok orang. Jadi ini adalah hal-hal yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Jadi sebaiknya jangan terpancing, dan ya biarkanlah kalau mau ada kegiatan-kegiatan biasa, dan masalah sama ya diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya rasa begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi.